Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, sebelum kita panjang lebar ngopi di waktu duha ini, masya Allah, ngobrol perkara iman, saya ingatkan adab pada majlis. Dalam setiap majlis, siapapun yang berbicara, yang mendengar itu bukan cuma telinga ya, tapi mata ikut mendengar. Jadi semua jamaah angkat kepala, buka mata. Di dalam majlis tak ada yang tundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini adab melihat perempuan yang bukan mahram. Kalau melihat mubayyin, tatap ya. Jadi tatap mata saya, oke? Siap. Tak lama kita buat, kalau ada satu orang yang tertidur, langsung wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sepakat? Ya, tahan kantuk ya. Darah, daging, tulang, rambut, kuku, gigi, semua mendengar. Sehingga selesai majelis ini tak satu pun perkataan saya yang lupa. Abang sama ibu-ibu semua, bapak-bapak, keluar dari masjid ini semua jadi da'i dan da'iyah. Amin. Ketemu orang, ya tadi ada pengajian, begini loh, begini loh, begini loh, begini loh. Ini sistem otak manusia ini seperti tape recording. Sekarang seperti kita gak ingat apa-apa, tapi kalau udah ketemu satu keadaan, ingat itu semua perkataan, nanti dia bunyi sendiri. Maka yang paling penting dalam adab adab majlis, selain ta'zim wa ihtiram, agungkan dan muliakan ini majlis, kemudian ta'asur fil qalbi, kesankan dalam hati, dan paling penting itu niat amal wa tablik, niat mengamalkan dan menyampaikan. Semua siap insyaAllah? Kurang keras suaranya, siap? Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, alhamdulillah ini ada Bang Ipo Santosa di sini. Ah, Ipo Raib ya. Beliau pun buru-buru mau berangkat, makanya saya kenalkan sekarang sebelum dia berangkat. Kapan-kapan mudah-mudahan beliau yang ngisi di sini. Nah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Ya. Yeah. Kata-kata ini ulang nih. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Tak ada yang lebih penting dari iman. Iman lebih penting dari sholat, lebih penting dari zakat, puasa, haji, umroh, bangun masjid. Orang kalau imannya salah, bengkok imannya, tak lurus imannya, tak sahih imannya, tak yakin dia kepada Allah, dia yakin kepada Allah, namun dia sekutukan Allah, ada kesyirikan di dalam imannya, seluruh amalnya tertolak. Kalau iman kita salah, seluruh amal kita salah. Kalau iman kita benar, seluruh amal kita benar. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 tahun mati-matian pagi, siang dan malam buat usaha atas iman. Itu yang Nabi buat. Apa itu usaha atas iman? Orang bingung hari ini. Kalau usaha atas emas orang tahu, usaha atas perak orang tahu, usaha atas minyak orang tahu, usaha atas duit orang tahu. Usaha atas kekuasaan orang tahu, karena semua kita tahu nilainya semua, ya enggak? Tapi kalau usaha atas iman, orang bingung usaha apa ini. Orang enggak tahu harga iman. Banyak manusia hari ini yang tak paham harga iman. Saya mau tanya, berapa harga iman? Berapa? Enggak dijual? Enggak dijual, not for sale, berarti mahal banget. Ya? Ada yang tahu berapa harga iman? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis mafhum hadis hadirin mulia, sekecil-kecilnya iman Allah taala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Jadi iman sebesar debu Iman sebesar darah Allah hargai dengan apa? Surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Emas sebesar debu enggak ada harganya, berlian sebesar debu enggak ada harganya, tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya hadirin mulia, kita harus jaga iman kita. Karena iblis tahu harga iman. Kita yang tak paham harga iman. Maka iblis kalau datang kepada satu orang manusia, dia tak akan curi dunia kita, tak akan curi pangkat kita, jabatan kita, tapi akan dicuri apa? Iman kita. Bagaimana satu orang manusia mati tanpa iman dan menjadi teman dia selama-lamanya di neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Jaddidu imanakum," kata Nabi. Perbaharuilah iman kalian. Tingkatkanlah iman kalian, usahakanlah iman kalian. Satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Wahai Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ayo semua-semuanya dengan suara yang keras ya. La ilaha illallah. Katakanlah, katakan tidak kecuali kepada Allah. Nafikan semua yang nampak, nafikan gairallah. Lihat apa saja, lihat siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan la ilaha illallah. Pedagang di pasar, duduk di pasarnya, ingat Allah, zikir, masuk pasar baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 juta kebaikan. Berzikir di tengah pasar itu seperti air di padang pasir, mahal harganya. Kemudian ketika duduk di tengah pasar, hadir luruskan niat. Niat kita berdagang untuk apa? Pak, orang kalau niat berdagang nyari duit, pasti banyak utang nanti. Kalau dia niat berdagang nyari untung banyak, niat pasti dia akan banyak masalah dengan perdagangannya. Seorang beriman, dia ke pasar niatnya untuk menyempurnakan agama di pasar. Seorang pedagang di ke pasar, dia niat apa? Untuk meninggikan nama Allah di pasar. Dia akan perkenalkan Allah kepada seluruh customernya, seluruh suppliernya, seluruh employernya. Subhanallah. Nanti Pak, yang pedagang nih, ibu-ibu yang pedagang, Allah tak akan tanya nanti tanggal sekian, jam sekian, ada orang ke tokomu, dia beli apa, untungmu berapa. Bukan itu yang akan Allah tanyakan. Bukan. Subhanallah. Yang Allah tanya, tanggal sekian, jam sekian, ada orang datang ke tokomu, kamu menceritakan tentang aku kepada dia atau tidak? Itu yang akan ditanya Allah. Ya, maka kalau pedagang di pasar, dia tak bicara kebesaran Allah, bahaya. Dihisab di akhirat nanti. Kalau kita ceritakan kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin mulia, cara berdagang mereka itu fantastik. Unbelievable, tidak masuk akal. Kalau hitung-hitungan teknik orang kuliahan manajemen bisnis itu bangkrut bisnis. Ada orang datang ke toko sahabat, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahabat tadi yang baru datang mau nanya barang, yang punya toko katakan tunggu dulu, mari kita beriman sesaat. Dialah Allah yang menciptakan kita, menciptakan 7 lapis langit dan bumi, yang memelihara seluruh ciptaannya. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang jumpakan kita hari ini, dan sebentar lagi Allah akan pisahkan kita. Bicara tentang hebatnya Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Sekian lama mereka bicara agama, bicara kebesaran Allah, naik imannya. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Dan di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Setelah iman mereka naik, nampak surga di matanya, seakan-akan di depan mata surga, neraka sudah nampak seakan-akan hadirin mulia. Barulah orang tadi bertanya, ini barang harganya berapa ya? Yang punya toko bilang apa? Pak, maaf, kalau beli barang ini, lebih baik Bapak beli di sebelah saja. Kenapa katanya? Karena hari ini sudah ada yang belanja di tempat saya, tapi tetangga belum ada customer tuh, kasihan. Bisa enggak masuk akal antum sih? Orang berdagang seperti itu. Dia sedih melihat saudaranya sepi. Karena Nabi katakan tak beriman kalian, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Hari ini tamu orang kita kedip-kedip terus matanya kan. Dia pulang kita tunggu di pinggir jalan. Kamu dijual berapa di sana? Besok separuh harga beli tempat saya. Gimana mau dapat keberkahan? Tapi apakah sahabat bangkrut? Tidak, hatinya mulia. Tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Rezeki mereka dari mana? Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tak disangka-sangka. Ada sahabat lagi jualan. Di depan rumahnya ada warung kecil. Kemudian satu hari ada orang mondar-mandir di depan tokonya yang kecil tadi. Orang tadi mau masuk sungkan, tapi dipanggil sama yang punya toko, sini Ta'al. Maka sahabat tadi datang, ada yang bisa saya bantu, kata yang punya toko. Begini Pak, dulu saya pernah beli barang di sini. Dalam kitab itu dikatakan kurang lebih 4 tahun yang lalu. Saya pernah beli barang di toko Bapak, di warung ini. Hari ini saya perlu uang. Mungkin dia sudah jual barang ini kemana-mana, tapi gak dapat, gak ada yang mau beli. Kira-kira mau gak Bapak beli lagi barang ini? Maka yang punya toko bertanya, dulu Bapak beli berapa? Dulu kamu beli berapa? Disebutlah angka, hadirin yang mulia. Maka yang sang pemilik toko katakan, baik, kembalikan barang itu, aku kembalikan uangmu utuh. Barang bekas yang sudah dipakai 4 tahun dibayar dengan harga barang baru. Surprise. Dia langsung lari pulang ke rumah, dia selesaikan semua hajat dia, keperluan-keperluan dia, baru dia balik ke tempat orang tadi. Ternyata dia tokonya sudah tutup. Close. Dia tunggu lama, enggak buka-buka, akhirnya dia gedor pintunya karena dia memang tinggal di dalam. Maka si pemilik toko tadi keluar dan bertanya, "Maaf, ada yang bisa saya bantu lagi? Kenapa tutup tokonya, Pak? Kenapa antum tutup tokonya? Apakah mengalami kerugian gara-gara mengembalikan uang saya kemarin?" Dikatakan, "Oh, tidak, masuk dulu. Tamu itu Pak kalau datang suruh masuk ke rumah, kemudian dihidangkan minum. Itu sunnahnya. Kalau ada tamu datang ke rumah antum, antum enggak keluarkan meskipun air putih, itu majelis lalai, majelis batil. Mesti setiap tamu datang ke rumah kita dihidangkan minum." Ya, kayak saya datang ke sini Pak langsung tuh belakang. Yang dingin, yang panas. Paham. Setelah minum, hadirin mulia, baru dijelaskan kata sahabat yang punya rumah tadi, begini ceritanya. Beberapa tahun yang lalu, aku pernah duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mendengar Nabi bersabda. Seorang pedagang yang menjual barang, ini kurang lebih artinya hadirin mulia, dan kemudian si pembeli mengembalikan barang tadi, dia return. Dan dengan ikhlas si pedagang mengembalikan uang orang tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan satu istana di surga untuk si pedagang. Waktu saya duduk di majelis itu, saya bukanlah seorang pedagang. Maka saya bukalah toko kecil, warung kecil di depan rumah saya ini, dengan harapan ada orang yang mau mengembalikan barang. 4 tahun saya berjualan, baru kemarin kamu yang kembalikan barang. Setelah orang kembalikan barang, tokonya ditutup Pak. Kenapa? Sudah dapat satu istana di surga. Sekarang periksa nota kita Pak. Barang yang sudah dibeli tak boleh dikembalikan. Ini cara berdagangnya Yahudi Pak. Siap diganti itu nota semua Pak. Pulang nanti disobek itu nota semua, bikin print baru. Barang yang sudah dibeli tolong dikembalikan. Mereka di dunia tapi pikirnya di akhirat. Itu sahabat. Apa yang mereka bicarakan? Dia pikir apa manfaatnya untuk akhirat saya? Kalau saya jualan ini apa manfaatnya untuk akhirat saya? Karena mereka sadar betul, hadirin sekalian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ya, sementara ini dunia. Maka sungguh bodoh orang-orang yang mencintai dunia, tertipu oleh dunia. Dunia ini enggak lama Pak, sekejap mata. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. 1000 years dunia. Ayat lain katakan 50,000 years dunia. 50,000 tahun dunia satu hari akhirat. Masalah di dunia bukanlah masalah yang sesungguhnya. Masalah yang sesungguhnya adalah di akhirat. Kenikmatan di dunia bukanlah kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Dikumpulkan seluruh penderitaan di dunia, hadirin sekalian, masalah-masalah di dunia, kesedihan-kesedihan dikumpulkan, penderitaan dikumpulkan, musibah-musibah dikumpulkan, di dunia dikumpulkan semua permasalahan, semua penyakit dikumpulkan, semua penderitaan dikumpulkan di dunia ini, kemudian dibandingkan dengan penderitaan satu orang ahli neraka yang paling rendah hukumannya. Seluruh penderitaan dunia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan, lalu dibandingkan dengan penderitaan satu orang ahli neraka yang paling ringan hukumannya, maka seluruh penderitaan dunia ibaratkan satu tetes air yang berbanding dengan samudera yang luas. Tidak ada apa-apanya. Satu orang yang tak pernah susah di dunia ini, kaya raya, terkenal, punya pangkat dan jabatan, rumah mewah, mobil mewah, semua kenikmatan dunia Allah berikan, tapi kafir, tak beriman kepada Allah, maka nanti ketika di akhirat Allah celupkan nanti, hadirin mulia, satu celupan ke neraka. Setelah diangkat ditanya, apakah kamu pernah merasakan yang namanya kebahagiaan di dunia? Maka orang tadi lupa dengan apa itu kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Seluruh orang yang paling menderita di dunia dikumpulkan, tapi dia beriman kepada Allah, di akhirat nanti Allah masukkan dia satu celupkan ke dalam syurga, kemudian ditanya, apakah pernah kamu menderita di dunia? Maka dikatakan, apa itu penderitaan? Nah, ada apa-apanya. Maka hadirin yang mulia, dunia inilah tempat kita memilih. Di dunia inilah kita memilih, hadirin mulia, kita mau ke mana? Ambil keputusan hari ini. Ada dua jalan di dunia, ada dua tempat di akhirat. Jalan yang pertama, hadirin sekalian, adalah jalannya Allah, fi sabilillah. Jalannya nabi-nabi, jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan mereka? Jalan mengenal Allah. Qul hadhihi sabili, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Seluruh nabi datang kepada manusia. Pak, kita ini bukan nabi ya, tapi kita pengikut nabi. Kalau nabi datang kepada manusia, maka kita pun harus datang kepada manusia. Datang tak perlu diundang, tak perlu diantar. Datang tak dijemput, pergi tak diantar. Itu dai. Ya. Bukan jelangkung, itu dai. Datang membesar-besarkan Allah, memuji-muji Allah di hadapan manusia. Dai-dai datang tak berharap apa-apa daripada orang yang didakwahinya. Tak berharap sedikit pun interest, manfaat dunia daripada orang yang didakwahi itu dai. Dai-dai datang tak mengharap pujian sanjungan, tak mengharap pangkat dan jabatan ataupun popularitas, tidak ada. Semata-mata datang karena kecintaan kepada Allah. Dai-dai datang kepada manusia, nabi-nabi datang dicaci maki, diludahin, bahkan dilempar, bahkan diancam mau dibunuh sama umatnya, tapi mereka pun tak terkesan, tetap datang. Kenapa? Karena kecintaan para nabi kepada umatnya. Pak, coba lihat kiri kanan, jangan ada yang tertidur, Pak. Kalau tutup mata, kuping tertutup. Bangunkan, Pak, pijit-pijit sedikit. Kalau ada yang tertidur, gosok-gosok punggungnya. Saya gitu, Pak. Saya kalau majelis satu orang saya lihat tertidur, saya berhenti. Bangun enggak, Pak? Bangun, Pak. Buka mata, buka mata. Sip. Enggak boleh tertidur. Kalau ada yang tertidur saya bangunkan ya. Jangan marah. Karena saya dalam belajar begitu. Kalau saya lagi dengar tausiah dari guru saya, tertidur dia bangunkan. Kalau masih tidur suruh pindah. Kamu berdiri dulu, kan. Suruh loncat-loncat dulu keluar. Ah, baru keluar masuk lagi. Karena rugi, hadirin. Kalau kita dalam majelis ilmu terus mata tertutup, kuping tertutup, kita pulang gak bawa manfaat apa-apa. Itu jalan pertama, nabi dan para pengikutnya. Jalan kedua, jalannya iblis dan para pengikutnya. Datang kepada manusia, mengajak manusia mendurhakai Allah, mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Iblis pun begitu, datang tak perlu dijemput, tak perlu diantar, tak minta upah, tak minta pangkat jabatan, tak perlu disanjung. Iblis dicaci maki, dilaknat setiap hari, iblis gak terkesan. Kita bilang iblis laknatullah alaihi, Islam senyum aja. Lanat aja terus katanya. Masa kita sekali dibuli orang berhenti dakwah? Kalah sama iblis nanti. Iblis datang kepada manusia semata-mata karena dendam kesumat, karena kebenciannya kepada manusia, kepada kakek kita Adam. Nabi-nabi datang kepada manusia karena mahabbah, karena kasih sayang, karena cinta yang begitu besar kepada umatnya. Pak, antum kalau enggak sayang sama tetangga antum, sama orang kampung kita, Pak, maka kita tak akan ada niat untuk dakwah kepada mereka. Saya dengar perumahanmu kebakaran ya. Saya lihat barusan di TV ini. Oh, alhamdulillah, aman. Aman kenapa? Rumah saya enggak. Rumah tetangganya terbakar, dia bilang alhamdulillah, rumah saya enggak. Pak, kalau rumah tetangga kita terbakar, cepat-cepat padamkan itu api. Karena kalau tidak, itu api akan terus membesar dan menjalar, akhirnya membakar rumah kita. Ya, dakwah itu gitu, Pak. Bukan hanya memikirkan rumah kita saja, tapi tetangga harus dipikirkan. Antum rajin ke kajian, ke masjid. 5 waktu berjamaah di masjid. Tetangga enggak pernah sekalipun diajak ke masjid, nanti di akhir dihisab, dituntut kita. Ya Allah, aku tak ridho dia masuk surga. Dia tetanggaku. Berpuluh tahun kami bertetangga, sekalipun saya enggak pernah diajak ke masjid. Siap mulai hari ini, Pak. Pulang-pulang nanti, Pak, antum data nama tetangganya. Minimal 40 rumah kiri kanan depan belakang mesti kita kunjungi rumahnya, dari pintu ke pintu, bicara dari hati ke hati. Bukan menggurui, Pak. Ceritakan kepada mereka fadilah memakmurkan masjid. Bang, kalau abang ke masjid sholatnya, saya yakin abang ini sholat, tapi masih di rumah kan? Iya. Kalau ke masjid, satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka mengecil-ngecilkan langkahnya ke masjid. Karena berharap banyaknya dosa yang terampuni. Sampaikan fadilah. Dalam berdakwah, hadirin sekalian, kita bukan mengancam-ngancam, enggak boleh mengancam. Dakwah itu menyampaikan kabar gembira. Semalam saya dakwah di kalangan sama teman-teman pang muslim. Woi, pang muslim ya? Anak pang muslim. Saya bilang, ya itu pang itu muslim ada, tapi pang Islam enggak ada. Tapi anak pang yang masih mengaku muslim banyak. Betul enggak? Saya bilang, kalian ini kenapa cepat dapat hidayah? Kenapa, Bang? Karena anak pang itu sudah banyak menghidupkan sunnah. Masa? Iya. Apa salah satu sunnah yang sering dihidupkan anak pang? Suka pakai cilak. Coba lihat Green Day, Blink, semua pakai cilak semua. Ya. Cepat dapat hidayah. Doakan tuh, Billy Joe dapat hidayah. Terus apa lagi, Bang? Anak pang tuh suka juga pakai jenggot dikit. Coba lihat. Sunnah. Kemudian anak pang celananya tak isbal, di atas mata kaki. Wah, itu sunnah. Maka cepat anak pang dapat hidayah. Terus apa lagi, Bang? Anak pang itu zuhud, tak cinta dunia. Bukti tidur di pinggir jalan oke okay aja. Makan di tong sampah no problem. Yang penting kita happy kan? Kalau anak pang punya duit, dia bagi-bagiin ke orang. Itu sifat anak pang benar, Pak. Maka kalau kita lihat mereka semalam, kita ditunggu hampir banyak banget yang datang. Kita ada program kemarin removal tato, tato removal. Ada alat mesin sekarang untuk menghapus tato. Jadi yang punya tato boleh daftar. Syaratnya hafal surat Ar-Rahman. Kok panjang sekali ya, Pak, syaratnya, Pak? Karena kalau tak diberi syarat, banyak orang hapus tato. Kenapa? Karena tatonya jelek. Dia tahu gratis. Itu pro menghapus tato mahal, 20 juta bayarnya di rumah sakit. Nah, ini gratis, Pak. Anak-anak pang itu udah tobat, ada Bang Zaki namanya juga. Mereka beli mesin sendiri kemudian daftar. Syaratnya apa? Hafal surat Ar-Rahman. Jadi yang pengen menghapus tato boleh mendaftar. Tapi yang tak pengen hapus tato, sakit, Bang, udahlah, antum tobat saja. Mudah-mudahan nanti tato jadi tai lalat bidadari di surga. Amin. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah bukan marah-marah. Kenapa saya dapat hidayah di Bali, hadirin mulia? Karena saya berjumpa dengan dai-dai yang datang kepada manusia dengan penuh mahabbah dan kasih sayang. Enggak marah-marah. Senyum-senyum tiap ketemu, salaman pijit-pijit langsung tangan. Aduh. Enak punggung, Pak. Benar, Pak. Saya pertama masuk masjid itu terkesan gara-gara saya, kan namanya orang di Bali kehidupan enggak tertib kan, siang jadi malam, malam jadi siang. Datang masuk masjid, itu dai-dai semua so akrab, Pak. Betul. So akrab. Kenapa dai ini jadi baik-baik? Karena mereka ada kepentingan untuk mengajak orang. Orang kalau jadi dai dan daiyah, orang pelit jadi dermawan. Kenapa kita mau ngajak dia ke masjid? Bayar dia makan, biar dia senang. Beliin dia handphone, biar dia senang kan. Kalau orang kaya begitu. Bagaimana semua cara dibuat untuk memakmurkan masjid? Bagaimana orang mau masuk ke dalam masjid? Saya pun hadirin mulia di Bali itu berjumpa dengan orang-orang yang dakwah dengan cara yang begitu indah, begitu lembut. Dia datangi, dicari ke rumah enggak ada, dicari ke tempat lain enggak ada. Kau ditanya di mana itu sendiri? Karena lagi di kafe, lagi nongkrong di sana. Lagi main saya dulu akustikan. Mereka datang ke sana. Datang ngapain? Bukan mau menghakimi, tapi mau hanya bertegur sapa saja, mau mengambil hati. Ya. Jadi haji mulia waktu itu saya tanya sama mereka, sama dai-dai itu. Kalian dari mana? Karena wajahnya ada orang Indonesia, ada yang bukan orang-orang bule. Pakai sorban-sorban gini datang ke kafe, bayangkan tuh. Baru hari ini saya pahami itu, setelah itu saya pahami bahwasanya dakwah itu seperti siraj munira. Dakwah itu seperti lentera yang menerangi, yang tak mungkin itu lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Jadi saya mengenal hidayah bukan di masjid, bukan di majelis ta'lim, bukan di kajian, tapi di diskotik, di kafe, di Bali. Kenapa bisa? Karena ada da'i, ada umat Nabi, pengikut Nabi yang berjalan ke tempat-tempat itu. Yang memerlukan dakwah itu orang di luar masjid. Ini bukan dakwah ini kajian ini. Ini ta'lim. Hari ini banyak orang yang fikir sudah berdakwah, sementara ini cuma ceramah-ceramah di radio, ceramah di TV, ceramah di Facebook, ceramah di YouTube, oh, saya sudah berdakwah. Itu bukan dakwah, itu ta'lim. Dakwah itu mengajak orang dari luar masjid ke dalam masjid, mengajak orang dari tempat maksiat ke dalam masjid, mengajak orang dari kekafiran kepada Islam. Itu dakwah. Ini ta'lim, Pak. Ini semua orang sudah baik-baik, sudah di jalan Allah. Siapa yang buat dakwah? Ya orang-orang itu, orang-orang dakwah itu yang mendatang-datangnya orang itu. Hadirin mulia, saya lagi manggung, saya lihat mereka datang ke kafe. Dalam hati saya bilang, ini teroris ngapain di sini nih? Enggak benar ini. Ini tempat orang happy-happy, ini salah kostum mereka masuk sini. Masa pakai sorban, pakai jenggot masuk kafe? Jangan-jangan mereka ini mau marah-marahin saya ini. Karena saya dulu sering ketemu orang waktu saya main band, bilang, musik haram. Haram musik, musik neraka kamu nih, musik setan ini. Saya bilang, aduh, ini enggak keren orang ini, enggak gaul. Enggak tahu musik. Enggak ngerti dia. Maka saya pergi ke Bali, saya pikir mau jauh dari orang-orang dakwah itu. Di Bali ketemu. Tapi sepertinya ini agak sedikit berbeda. Kan kita di panggung, Pak. Di panggung kan ada penonton kelihatan semua nih. Kontak mata kan. Setiap kali kontak eyes, naik alisnya. So akrab juga. Terus kepala angguk-angguk. Saya bilang ini Ustadz rock and roll ini. Ini Ustadz gaul ini harus saya datang ini. Istighfar sih, astagfirullah, suuzon mengangkat dari teroris. Kemudian saya taruh gitar, saya tampiri mereka. Saya bilang, where you from, brother? Dari mana? Apa dia jawab? We come from masjid. Dia tak sebut negaranya. Dia tak bangga jadi orang Amerika, jadi orang Eropa, jadi orang Afrika, jadi orang India, jadi orang Pakistan, jadi orang Arab, jadi orang Indonesia, jadi orang Padang, jadi orang Sunda. Sebagaimana kebanggaan kita hari ini. Dia cuma bangga, aku dari masjid. We are Muslim, brother. We come from masjid. Kami bersaudara, kita bersaudara, katanya. Dalam pikiran saya, saudara dari mana nih ya? Ini saya pikir saudara. Maksudnya dari Pak urusan mama atau apa nih, orang tua saya hadir sini. Subhanallah. Nah, every Muslim is brother. We are big family, united. Semua orang Islam ini bersaudara. Karena kalimah la ilaha illallah. Musik keras, dum, dum, dum. Tapi dakwah bisik-bisik. Dibilang, brother. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih, Pak? Bahasa Inggris aja ya. Bahasa Indonesia aja lah. Kamu orang mulia, katanya. Seumur-umur saya baru kali itu ada orang bilang saya orang mulia. Rambut masih gondrong, masih metal. Mulia kenapa? Why? Karena di hatimu ada kalimah la ilaha illallah, kamu calon raja di surga. Tersanjung, Pak. Oh, ini dakwah, memberikan jazbah semangat orang, memuliakan orang lain, bukan menghinakan mereka. Waktu itu saya masih alul maksiat, jauh dari agama. Dia bilang, "We want to talk a lot with you. Kami mau bicara banyak sama kamu. Please come to masjid." Dia bilang apa? "Please come to masjid." Saya bilang, "Insyaallah." "Pak, kalau ada orang-orang yang jauh dari Islam, preman-preman, anak metal, anak punk, sudah ucap insyaallah, dia pasti datang, Pak." Karena kalimat itu sekali setahun terucap mungkin. Jarang ngucapin insyaallah, kan nyanyi-nyanyi terus kan. Maka singkat cerita, saya datang ke masjid. Di sanalah saya melihat bagaimana cara dakwah. Ternyata dakwah itu tak harus bicara. Dakwah itu bisa dengan membuatkan orang minum. Dakwah itu bisa dengan menyuapi orang makan. Dakwah itu bisa dengan mijit-mijit punggung orang. Dakwah itu bisa dengan senyuman. Sebagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu didakwahi Nabi, bukan Nabi bicara ayat hadis, tidak. Nabi cuma datang kepada Bilal, "Wahai saudaraku, aku lihat kau begitu lelah, istirahatlah sebentar." Nabi lepaskan baju kenabian beliau, dan Nabi membantu Bilal mengisar gandum dengan niat dakwah kepada Bilal. Bilal tertidur, hadirin yang mulia. Selesai dia bangun, dia lihat sudah selesai kerjaan semua, yang membantu sudah hilang, sudah pergi. Dia bilang, "Siapa tadi? Saya lupa kenalan." Kemudian hadirin mulia, besok hari Nabi datang lagi, dan baru Bilal bertanya, "Kamu siapa?" Baru Nabi katakan, "Aku Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah." Dakwah itu tak harus bicara hadis sahih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, bukan dakwah itu, akhlak. Makanya di dalam Al-Qur'an itu, hadirin mulia, dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, Allah taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Qawlan, antum tahu, coba nanti pulang-pulang buka kitab tafsir. Siapakah yang perkataannya? Kalau dalam bahasa Arab, qawlan itu bahasa Indonesianya perkataan. Tapi di dalam tafsir, hampir seluruh ulama menafsirkan qawlan ini maknanya dinan. Siapakah yang agamanya bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan? Kalau perkataan kan kasihan orang bisu, gak bisa ngomong. Tapi hari ini banyak dai-dai yang bisu, tak bisa bicara, Pak. Tapi makmurkan masjid cuma dengan bakarkan korek api, dibilang nama sholat masuk neraka. Kamu gak sholat masuk neraka. Dengan bahasa isyarat orang bisa dapat hidayah. Jadi dakwah itu bukan hanya berbicara, tapi dengan akhlak, dengan perbuatan, dengan tulisan. Sekarang ada fasilitas dunia maya semuanya, sosial media, itu bisa jadi wasilah, bisa jadi sarana dakwah. Ketik, bikin status kan, teman-teman semua hari ini ucapkan subhanallah ya, banyak-banyak ya, minimal 1000 kali, subhanallah, subhanallah. Kalau ada 1000 orang yang baca, subhanallah, subhanallah, subhanallah, dan dia baca, itu viral ternyata tulisan yang kita buat. Ternyata ada 1 juta orang mengucapkan subhanallah, Allah tumbuhkan 1 juta pohon di surga untuk kita. Karena pahala orang yang mengajak sebuah amal kebaikan, hadirin mulia, yang mengikutinya akan didapatkan oleh orang yang mengajak. Maka kita jangan merasa dakwah itu susah. Saya sampai hari ini, mohon maaf ya, saya belum pernah sekalipun mengatakan saya ulama, saya ustaz, saya kiai, bukan. Itu UST itu gak jelas apa itu. UST itu maksudnya usaha taat mungkin ya, ustaz. Masih berusaha untuk taat. Tapi meskipun saya masih bernyanyi-nyanyi, masih suka dengan dunia hiburan, tak menghalangi saya untuk berdakwah. Jangan ditiru, Pak. Wah, dari nyanyi, kita bukan lagu bikin pen. Jangan, tiru dakwahnya, jangan tiru nyanyinya. Ya. Itu gak semua orang juga Allah berikan kemampuan untuk itu. Gunakan semua potensi terbaik. Saya pikir saya gimana caranya mau ceramah. Saya kalau orang bertanya dalil-dalil, saya langsung angkat tangan. Saya enggak tahu. Mungkin ustaz-ustaz bisa jelaskan dalilnya. Ini sahih apa enggak? Ini kiai-kiai yang bisa menjelaskan. Tapi saya bukan kiai. Saya hanya bisa memberi motivasi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kita ini bisa berdakwah. Buktinya mana? Saya bisa. Anak metal. Hah? Tak banyak ilmu, sedikit ilmu. Tapi Pak, ini tangan sudah bersaksi mungkin ribuan orang yang bersyahadat di sini. Kalau mengislamkan orang kafir mudah, yang susah itu mengislamkan orang Islam, itu susah. Mengislamkan orang kafir, Pak, itu seperti membangunkan orang tidur. Tapi mengislamkan orang Islam seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur. Enggak bangun-bangun, Pak. Nah ini yang lebih berat, Pak. Nah, jadi hanya untuk mengajak orang kepada Islam itu lebih mudah ternyata daripada untuk menjadikan orang Islam menjadi da'i, menjadikan orang Islam menjadi orang beriman. Nah, maka sekarang hadirin mulia, urgensi kita sebetulnya bukan dakwah kepada orang kafir hari ini. Kita punya problem intern di dalam Islam sendiri. Kita punya masalah di dalam Islam. Ya, cobalah keliling sekali-sekali ke masjid-masjid, Pak. Lihat masjid-masjid sepi. Kita menangis melihat masjid. Saya pernah datang ke satu kampung, di masjid itu sudah bertelur ayam. Berarti sudah satu bulan mungkin tak ada sholat Jumat di masjid itu. Di mimbar itu, Pak, ada telur ayam, ada ayam yang mengerami telurnya. Di kampung kita itu, Pak, di Sumatera Barat sana, saya nggak sebut kampungnya. Ada kawan saya, Pak, datang saya ajak ke sana, masuk satu masjid, banyak tai kambing di masjid itu. Dia bilang apa, Pak, di kampung ini banyak ahli zikir, Pak ya. Kenapa? Ini tasbih banyak berputusan. Ah, itu bukan tasbih putus, Pak, tai kambing itu. Ini bilangnya tali sih. Allahu Akbar. Maka jangan duduk di sini saja. Saya sekali keliling, Pak. Ini masjid ini luar biasa ini. Masjid ini luar biasa. Tapi banyak masjid-masjid yang kosong. Banyak perempuan-perempuan yang belum mau pakai hijab. Ya. Ini masalah kita. Jadi sebelum kita mengajak orang berteduh ke rumah kita, perbaiki dulu atap rumah kita. Jangan sampai nanti orang berteduh nanti dia tetap kehujanan. Di hujan, di luar hujan. Lalu kita bilang, Pak, ayo Pak, berteduh Pak di rumah saya Pak. Dia masuk, ternyata basah, akhirnya keluar lagi. Berapa banyak kita mendengar berita orang masuk Islam kemudian murtad lagi, pernah gak? Dia bilang, sama saja Pak, dulu saya kafir dengan masuk Islam, sama saja. Justru sekarang saya disakiti orang Islam, ditipu orang Islam gak mau bayar utang. Nah, maka kita punya masalah hadir mulia. Maka dakwah islahiyah, dakwah perbaikan iman itu jauh lebih penting daripada dakwah mengajak orang kepada Islam. Kalau orang Islam sudah baik, nanti orang kafir akan datang sendiri kepada kita dan minta masuk Islam. Saya pernah, Pak, dari sekian banyak orang yang saya syahadatkan, tidak pernah sekalipun saya mendatangi mereka, nggak pernah. Tapi mereka yang datang kepada saya, karena saya punya galeri di Bali, punya galeri lukisan. Jadi setiap tamu yang datang, fardhu ain dia bersyahadat. Kalau nggak boleh masuk galeri. Kalau dia mau masuk toko saya, ada password, saya bilang, please come in. If you wanna come, please you recite asyhadu an la ilaha illallah. Dia gak ngerti, tapi gak apa-apa, masuk aja. Dia ajarin. Karena ada hadis yang menceritakan orang yang pernah menyebut nama Allah satu kali, nanti in the end, in akhirat, sebelum Allah lock itu pintu neraka, Allah perintah malaikat untuk mencari orang yang pernah menyebut nama Allah satu kali, dan dia akan diangkat dari neraka, dimasukkan ke syurga. Saya cuma berharap begitu. Mudah-mudahan orang yang pernah saya ajarkan syahadat, saya ajarkan menyebut nama Allah, nanti mereka jadi masuk syurga sebab itu. Itu saja. Jadi kalau saya datang kepada orang non-muslim, Pak, pengalaman ini, kita diketawain. Ada teman saya orang Bali, saya bilang, beli, masuk Islam yuk. Dia bilang, ah, enggak. Nak Islam enggak bayar utang. Enggak. Orang Islam enggak bayar utang. Akhirnya kita susah. Kalau kita dakwah kepada orang non-muslim, hari ini orang Islam dakwah kepada orang non-muslim, itu persis seperti orang yang jual obat kurap, tapi dia kurapan. Ada yang beli enggak, Pak? Ini obat bagus loh, Pak. Ini obat kurap termanjur di dunia, tapi dilihat kurap semua. Astagfirullahaladzim. Sebelum kita tawarkan obat kita bagus, pakai dulu tuh obat. Ya. Siap insyaallah amalkan agama ya. Kalau sudah ada kehidupan Nabi di diri kita, insyaallah kita berjalan saja hadir mulia, orang datang ikuti kita dan katakan aku ingin seperti kamu. Maka dakwahnya sahabat tak panjang lebar. Setiap sahabat masuk ke satu kampung, apa yang mereka katakan? Kunu mislana, jadilah seperti kami, jadilah seperti kami. Orang melihat kibasan sorban sahabat, satu kampung masuk Islam. Orang mencium wangi tubuh sahabat, satu kampung masuk Islam. Maka amalkan agama dengan sempurna hadir mulia, Allah akan gunakan diri kita sebagai asbab hidayah. InsyaAllah ya. jadi asbab hidayah. Satu orang yang dapat hidayah asbab kita, gara-gara kita, insyaallah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Abu Bakar, Pak, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hari pertama masuk Islam, sekarang beliau masuk Islam, esok hari langsung mensyahadatkan 9 orang. Apa ilmu Abu Bakar? Ma fi ilm. Beliau cuma tahu 2 kalimat syahadat dan 5 ayat yang turun di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhir ayat. 5 ayat. Belum berilmu Abu Bakar, belum hafiz Quran beliau. Tapi Abu Bakar langsung berdakwah. Langsung berdakwah. Jadi kalau ada hari ini statement yang kita dengar di mana-mana, berdakwah itu harus berilmu dulu, itu statement orang-orang jahiliyah yang tak faham sejarah. Kenapa dakwah itu bukan ceramah? Dakwah itu bukan mengajar. Dakwah itu artinya apa? Mengajak. Mengajak dengan mengajar jauh bedanya, Pak. Ya. Bisa ngomong ayo enggak? Ya, Bapak-bapak coba yang keras. Ayo gitu. Ayo. Kurang keras. Ayo. Ayo. Itu dakwah. Masa ngomong ayo harus mondok dulu 10 tahun? Ya. Jadi kita semua bisa jadi dakwah. Umat Nabi ini, Pak, kita berbeda dengan umat terdahulu. Nabi kita juga berbeda dengan Nabi terdahulu. Kalau Nabi terdahulu sebelum berdakwah, Allah sempurnakan ilmu mereka. Nabi Musa sebelum berdakwah mondok dulu dengan Nabi Syuaib 10 tahun. Kemudian diberikan Taurat sempurna baru berdakwah. Nabi Daud diberikan Zabur sempurna baru berdakwah. Nabi Isa diberikan Injil sempurna baru berdakwah. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah beri 5 ayat langsung berdakwah. Padahal perintah dakwah belum turun waktu itu. Nabi datang kepada Ummahatul Mu'minin Khadijah, ajak Khadijah masuk Islam. Datang kepada sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Datang kepada pembantu beliau Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah masuk Islam. Datang kepada Abu Bakar, sahabat karibnya Abu Bakar masuk Islam. Padahal perintah dakwah belum turun. Beberapa lama kemudian baru turun ayat perintah dakwah dengan terang-terangan. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Baru setelah itu Nabi katakan kepada Khadijah, wahai istriku, la rahata ba'dal yaum, tidak ada lagi istirahat setelah hari ini, gulung tempat tidurku, aku akan datangin umat dari pintu ke pintu. Nabi datang, Pak, siang hari beliau berkeringat untuk dakwah, malam hari mereka beliau menangis memohon hidayah. Ya ayyuhal muzammil, malamnya. Kita pengikut Nabi, sudah kita buat belum, Pak? Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Ya Allah, fulan temanku beri hidayah Allah, papaku beri hidayah Allah, ibuku beri hidayah Allah. Ya Allah, beri hidayah semua orang. Sebut nama satu persatu. Pernah enggak, Pak? Presidenku beri hidayah ya Allah. Pernah doakan Pak Jokowi dapat hidayah? Supaya beliau subuh-subuh di masjid berjamaah dan paling depan sholatnya. 5 waktu. Ibu negara beri hidayah Allah supaya ibu negara kita pakai hijab sempurna. Doakan hidayah, jangan mencaci maki saja. Pernah doakan Donald Trump dapat hidayah? Kita tak mungkin mendatangi semua orang, tapi kita bisa mendoakan semua orang. Di luar tuh banyak mobil, Pak. Yo, Yamaha ada mobil apa? Daihatsu, Suzuki, Honda, Toyota. Itu nama kota di Jepang, Pak. Bertahun-tahun kita pakai itu mobil, pakai itu motor. Pernah enggak sekali saja pas starter itu mobil antum doa ya Allah beri hidayah orang Jepang? Pernah enggak? Yang pernah angkat tangan? Kita nih zalim, Pak. Jangankan ingin datangi mereka ke Jepang, mendoakan pun tak ada waktu. Dakwah itu begitu, Pak, fikir. Jadi Nabi terlalu berilmu dulu berdakwah. Nabi kita berdakwah dulu 5 ayat baru Allah sempurnakan ilmunya. Umatnya pun Nabi katakan balighu ani walau ayah, sampaikanlah oleh kalian wahai sahabatku, wahai umatku, walaupun 1 ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Di sini ada yang enggak hafal Al-Fatihah? Kita ini sudah terlalu banyak ilmu, Pak, yang belum kita amalkan. Permasalahan orang di Indonesia bukan lemahnya ilmu. Majelis ta'lim di mana-mana, setiap hari broadcast di WhatsApp ilmu, di internet ilmu, semua ilmu, di TV, radio ilmu, YouTube. Bukan ilmu masalah kita. Kita punya masalah dengan Allah. Kita punya masalah dengan iman. Cinta kita tak lagi kepada Allah. Kita lebih mencintai makhluk daripada Allah. Betul enggak, Pak? Mana yang lebih dicintai dunia daripada Allah, Pak? Sekarang kita nih mau transaksi. Ada tamu, ada klien kita non muslim. Kita mau bisnis sama dia, tahu-tahu azan zuhur berkumandang. Ini dilanjutkan sedikit lagi, setengah jam lagi ini kontrak untung 1M. Saya mau tanya, antum lanjutkan meeting apa ke masjid? Jujur. Meeting terus. Saya memang mas buker, Pak. Mas buker, sudah terbiasa mas buk, Pak. Itu dua rakaat, takbiratul ula bersama imam, hadirin sekalian, itu lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Saya pernah pengalaman begitu. Pas mau bisnis, tahu-tahu azan berkumandang. Sementara saya sudah pernah bersumpah di hadapan Allah, tak akan tinggalkan sholat lima waktu berjamaah di masjid sampai mati. Sumpah, Pak, saya bersumpah demi Allah, ya Allah, kalau aku dengar azan terus aku gak ke masjid, matikan aku, ya, hancurkan aku, binasakan aku, ya. Itu doa untuk diri saya sendiri, karena saya ini betul-betul lemah iman. Saya kuatkan diri saya, keraskan kepada diri saya sumpah itu. Satu hari diuji Allah. Saya lagi mau bayar toko di Bali, sewa toko. Tiba-tiba hadirin mulia, datang tamu bisnis dari Spanyol. Datang jam 12, kita barusan seminggu yang lalu bersumpah. Azan 12.04. Sementara yang punya toko saya itu, yang punya galeri saya sudah kasih deadline, minggu depan harus bayar kontrak lagi. Harus dibayar di depan. Kalau